بارك الله فيك يا حسن. دعاء bagi orang yang mengucapkan بارك الله فيك. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Wafika barakallah. Dan semoga Allah juga memberikan barokah kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Sunni.